lagi kita berbincang dan berterus terang. Kapan kau lagi? Ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu seperti gaunmu kekasih. Begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu sayang.